Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Sya'ban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Mei 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah dalam karya beliau yang berjudul Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Dan alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan sebuah bab yang beliau tuliskan Tafdhilul Ulama 'ala Syuhada. Para ulama itu kedudukannya lebih mulia apabila dibandingkan dengan asy-syuhada, orang-orang yang syahid, yang mati di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke dalam bab yang baru yang dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah, babu dzikri hadithi Safwan ibni Assal fi fadlil ilmi. Bab yang berkaitan dengan penyebutan hadith Safwan ibnu Assal dalam keutamaan ilmu syar'i. Safwan ibnu Assal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau adalah seorang sahabiyun jalilun yang tinggal di negara Kufah yang sekarang daerah Irak dan yang sekitarnya. Dan beliau memiliki bangsa atau fam atau daerah asalnya adalah Al-Murad. Nama daerah asal beliau adalah Al-Murad, sehingga ma'ruf di kutub ahli mu'arrikhin, para ahli sejarah, dengan Safwan ibnu Assal Al-Muradi. Beliau bersama Nabi SAW mendampingi An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam 12 ghazwah, 12 peperangan, yang mana ini menunjukkan bahwasanya beliau merupakan seorang sahabat yang pernah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan ikut menyertai Nabi alaihi salatu wassalam di dalam peperangan-peperangan tersebut, yang ini juga menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Safwan ibnu Assal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika sebahagian sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum belum dimudahkan untuk mengikuti al-ghazawat, peperangan-peperangan bersama An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah yang ma'ruf dalam hadith Safwan ibnu Assal ini, yang insyaallah ta'ala secara globalnya akan disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, ketika beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu syar'i. Dan subhanallah, kejadian ini terulang tatkala beliau mendapati muridnya yang bernama Zir ibnu Hubaysh, seorang tabi'in, juga datang kepada Sofwan ibnu Assal setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan redaksi pertanyaan yang sama. Zir ibnu Hubaysh ditanya oleh Sofwan ibnu Assal, untuk apa engkau datang ke majelisku wahai Zir? Maka beliau mengatakan, abgha atau abtari al-ilma, aku ingin menuntut ilmu. Yang mana redaksi ini sama persis seperti kejadian yang dialami oleh Sofwan ibnu Assal bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang cukup panjang, yang mana di dalam hadis tersebut berkaitan dengan pertanyaan dari baik tabi'in Zir ibnu Hubaysh atau Sofwan ibnu Assal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beruntut musalsal dari seorang tabi'i bertanya kepada gurunya, yang mana dahulu sang guru yaitu Sofwan ibnu Assal langsung bertanya hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas dua mata kaki. Afwan, mengusap di atas dua sepatu. Sepatu yang dipakai oleh seseorang, yang mana al-khuff ini ta'rifnya atau definisinya adalah alas kaki yang menutup mata kaki. Berkata musannif alaihi rahmatullah bisanadihi an Zir ibn Hubaysh. Zir ibn Hubaysh seperti yang telah kita isyaratkan, beliau adalah seorang tabi'in yang ma'ruf. Qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun min muradin yuqalu lahu Sofwan ibn Assal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, kata Zir ibn Hubaysh, seorang yang berasal dari daerah Murad, Al-Muradi, yang bernama Sofwan ibnu Assal mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa fil masjidi, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam masjid beliau. Muttaki'un, sedang bersandar. Ala burdin lahu ahmar, dengan al-burd yang beliau miliki. Al-burd di sini memiliki dua makna yang disebutkan oleh ahlun nuhah. Makna yang pertama adalah al-libs, pakaian beliau, dan yang kedua adalah bantalan kecil yang biasa dipakai bersandar oleh bangsa Arab. Karena bangsa Arab biasanya mereka duduk di lesehan lantai seperti ini, kemudian di bahagian tangan kanan Nabi alaihi salatu wasallam diberikan sebuah takayah namanya, sandaran. Jadi beliau bersandar di masjid beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan keadaan beliau sedang bersantai, tidak memiliki masyagil, kesibukan-kesibukan yang menyibukkan beliau. Lebih menyambut orang-orang yang datang dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berwarna merah, apakah itu al-libas atau bantal kecil tersebut? Qal, qultu, ya Rasulullah. Sofwan ibnu Assal mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni jitu atlubul ilma. Wahai Rasulullah, aku datang kepada engkau untuk menuntut ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi latahuffu bihil malaikatu wa tudhalliluhu bi ajnihatiha. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan akan dinaungi oleh sayap-sayap mereka. Fayarkubu ba'duha ba'dan hatta ta'luwa ila sama'id dunya. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya para malaikat Allah Azza wa Jal, yang notabenenya mereka adalah tentara-tentara Allah, pasukan-pasukan khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah yang ada di sisi para malaikat adalah jumlah yang sangat banyak, tidak terhitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Allah, jumlah pasukan-pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Menunjukkan saking banyaknya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada seorang yang menuntut ilmu, yarkubu ba'duha ba'dhan, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bertumpuk antara satu dengan yang lainnya. Satu kemudian di atasnya, kemudian bertumpuk terus. Ila sama'id dunya, sampai ke atas langit. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat adalah jumlah yang luar biasa banyaknya. Kalau 2-3 orang bertumpuk di atas satu dengan yang lainnya, hanya 10 orang mungkin sampai ke tingkat 2 dari masjid kita ini. Tapi ini sampai sama dunia, sampai di atas langit. Jumlah mereka yang luar biasa bertumpuk dari satu dengan yang lainnya. Min hubbihim lima yatlub. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka mencintai para penuntut ilmu syar'i. Seakan-akan mereka ingin, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sebuah gambaran bahwasanya saking besarnya amalan talabul ilmi, sehingga amalan ini tidak bisa hanya dicatat di dunia. Malaikat Raqib, Atid di kanan dan kiri tidak cukup untuk mencatat amalan sebesar ini, sehingga mereka menggambarkan harus ada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai ke langit dunia, tinggi di atas sana. Untuk apa? Menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, si fulan sedang menuntut ilmu syar'i. Betapa besarnya amalan seorang penuntut ilmu. Kemudian kata, "Fama ji'ta tatlub?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengkhabarkan keadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu, kemudian beliau menanyakan kepada Sofwan ibnu As-Sal, "Fama ji'ta tatlub? Untuk apa engkau datang kepada aku? Apa yang ingin engkau cari? Ilmu apa yang ingin engkau tanyakan?" Qultu, aku mengatakan, "Ya Rasulullah," kata Sofwan ibnu As-Sal, "wahai Rasulullah, la azalu usafir baina Makkah wal Madinah." Wahai Rasulullah, aku selalu melakukan perjalanan bainal Makkah, dari Mekah menuju Al-Madinah. Fa'aftini anil mashi alal khuffain. Berikanlah fatwa kepadaku, ajarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, apa yang berkaitan dengan al-mashu alal khuffain, mengusap di atas dua sepatu, yang sepatu tersebut menutup bahagian mata kaki. Wa dzakaral hadis. Kemudian hadis tersebut disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam karya-karya beliau, di antaranya adalah Riyad As-Salihin. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Maksudnya hasanun sahih adalah hadis ini memiliki sanad periwayatan, jalur periwayatan yang hasan, dan matan kandungan dari hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka syahidnya ikhwati fillah ya ra'akumullah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bi talibil ilmi." Kemudian dijelaskan, "Inna talibal ilmi la tatahuffu bihil malaikah ila akhirih." Menunjukkan kemuliaan ilmu syar'i dan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang-orang yang mencari ilmu syar'i akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua, akan diberikan terhib, ucapan selamat datang, sambutan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada amalan lain yang mendapatkan terhib, sambutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali menuntut ilmu syar'i. Kemudian di riwayat berikutnya berkata al-musannif alaihi rahmatullah, "Bi sanadihi Anzirri ibni Hubaysh qala," beliau berkata, "ataitu Sofwan ibnu As-Sal," aku pernah mendatangi Sofwan ibnu As-Sal, "faqal," maka beliau mengatakan, ma ja'a bik, kenapa engkau mendatangi aku? Qultu talabul ilmi. Kemudian Zir ibn Hubaysh mengatakan, aku mendatangi engkau karena ingin menuntut ilmu syar'i. Lantas beliau mengatakan, Sufwan ibn Assal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, tada'u ajnihataha li talibil ilmi, akan meletakkan, mengepakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu syar'i. Ridhon bima yatlub, karena mereka ridha, karena mereka setuju dengan apa yang dilakukan oleh para talabul ilmi. Dan sekali lagi, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala adalah makhluk-makhluk yang mulia. Dan ketika ada sebuah amalan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat ridha, otomatis Allah subhanahu wa ta'ala pun akan ridha. Karena para malaikat Allah azza wa jal bukanlah makhluk-makhluk Allah azza wa jal yang senang membangkang, apalagi pernah membangkang. Mereka adalah orang-orang atau makhluk-makhluk, afwan, yang sama sekali tidak diciptakan dengan hawa nafsu. Mereka bersih dari hawa nafsu. Oleh karenanya mereka tidak pernah sama sekali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka ridha, ketika mereka setuju dengan amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba, dalam hal ini adalah talabul ilmi, maka kesimpulannya adalah amalan tersebut pun telah teranggap sebagai amalan yang saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, qala ataitu Safwan ibn Assal, aku pernah mendatangi, kata Zir ibn Hubaysh, aku pernah mendatangi Safwan ibn Assal al-Muradi, faqala ma ja'a bik, qultu ibtigha'ul ilma, kenapa engkau datang? Terulang dalam riwayat yang ini seperti riwayat yang sebelumnya, aku ingin menuntut ilmu kepadamu. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ibtigha'al ilm, yang dia harapkan, yang dia tujukan, yang dia maksudkan adalah menuntut ilmu, wada'atil malaikatu ajnihataha ridan lima yasna, maka malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha, karena mereka menghormati apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tersebut, yaitu menuntut ilmu syar'i. Maka dalam riwayat ketiga ini dijelaskan oleh Nabi SAW, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Artinya di sana terdapat sebuah usaha dalam menuntut ilmu. Seperti yang banyak terulang di majelis-majelis yang lalu, yang namanya menuntut ilmu itu perlu yang namanya al-juhud, kesungguh-sungguhan. Tidak bisa kita bersantai-santai di rumah kemudian menjadi seorang yang alim. Bahkan seorang yang menuntut ilmu saja belum tentu bisa dikatakan sebagai seorang yang alim. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kemudian di sisi yang lain beliau mengatakan, a'udzu bika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku memohon kepadamu dari ilmu yang bermanfaat. Dan di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Seorang yang menuntut ilmu syar'i terbagi menjadi dua model, apakah dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat ataukah tidak. Dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah perlu untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang seakan-akan atau secara zahir ilmu yang ada di sisi mereka adalah ilmu yang bermanfaat. Telah kita sebutkan di banyak majelis tanda-tandanya Ilmu yang bermanfaat bisa menambah khasyahnya dia kepada Allah, bisa menambah ketawaduan dia kepada Allah, dan yang seterusnya. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat akan melahirkan sifatul kibr, sehingga kita dilarang untuk mengambil ilmu syar'i dari orang-orang mutakabbirin, walaupun mereka berilmu, walaupun mereka alim. Maka dari pembahasan ini kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah At-Taubah, ketika Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam ayatnya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah Azza wa Jal, falaula nafara min kulli firqah minhum, jika ada sebahagian kelompok, ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, yang mereka ini bertafaqquh fid-din, bertalabul ilm, walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, yang mana mereka akan pulang ke kampung halamannya, pulang ke daerah asalnya, untuk memberikan at-tandhir, memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, apakah kepada kerabatnya, keluarganya, masyarakat yang di sekitarnya, dan yang seterusnya. La'allahum yahdharun, semoga mereka adalah orang-orang yang bisa mendapatkan peringatan. Ada beberapa pihak yang mentafsirkan ayat ini sesuai dengan hawa nafsunya. Dia mengatakan bahwasanya semua orang secara makna yang belajar ilmu syar'i, yang sudah bertafaqquh fid-din, yang sudah melakukan talabul ilmi, berhak untuk berdakwah, berhak untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Kemudian dia beristidlal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Ini menunjukkan kita tidak boleh menonaktifkan para duat. Kita tidak boleh menonaktifkan para dai. Harus mereka yang sudah belajar di Al-Madinah, yang sudah belajar di Yaman, yang mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu syar'i karena mereka bertafaqquh fid-din, karena mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, sehingga mereka berhak untuk menyampaikan apa yang ada di sisi mereka. Ini tafsir sesuai dengan hawa nafsu dia, yang orangnya sekarang ini biidznillah sedang ngisi di balik papan kalau enggak ada halangan. Bukan mudirnya, tapi ada tamu hari-hari ini yang katanya dulu pernah belajar di Jamiatul Islamiyah dan memang benar satu letting dengan saya. Antum mungkin bisa cari tahu sendiri siapa yang saya maksud. Walhasil yang dia ucapkan ini tidak sejalan dengan petuah para ulama, tidak sejalan dengan tafsir dari para ahli mufassirin. Kalau kita mau melihat tafsir Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, dijelaskan di situ apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Begitu pula kalau kita ingin membaca sekian banyak fatwa para ulama, sekian banyak penjelasan-penjelasan para ulama, pun akan kita dapati jawaban dari pertanyaan dia, apakah semua orang yang belajar ilmu syar'i berhak untuk mengajarkannya atau tidak. Ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana, akan tetapi membutuhkan jawaban yang terperinci. Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, secara makna bahwasanya tulabul ilm atau talabatul ilm adalah orang-orang yang mutafawit, orang-orang yang bertingkat-tingkat. Dan mungkin tingkatan-tingkatan pada talabatul ilm sudah saya sebutkan pada majelis-majelis yang lalu. Min babi tadzkir, bahwasanya tingkatan para talabatul ilm itu terbagi menjadi tiga. Tingkatan yang pertama, mereka yang baru belajar, baru mengenal dakwah, baru mengenal sunnah, baru bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, baru belajar ilmu syar'i. Biasanya pada tingkatan pertama ini mereka akan melihat dirinya adalah orang yang paling alim. Dia akan melihat dirinya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kanan kirinya adalah orang-orang yang rendah. Belum belajar ilmu atau mungkin belajar ilmu masih di bawah tingkatan dia. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, sudah cukup lama dia belajar, sudah cukup lama dia bertalabul ilm, bertafaqquh fid din, yang kemudian itu menyadarkan dia, oh ternyata masih banyak ilmu yang saya belum tahu. Padahal di tingkatan pertama tadi dia kira semua ilmu sudah dia kuasai, sampai akhirnya dia remehkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia remehkan ayahnya yang mungkin belum bisa mengaji, dia remehkan ibunya yang mungkin belum mengenal sunnah, dia remehkan pamannya, dia remehkan masyarakatnya yang mungkin belum mengenal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia telah pelajari. Masuk tingkatan kedua, dia sadar, oh subhanallah, ternyata masih banyak ilmu yang saya belum faham, masih banyak ayat-ayat Allah yang saya belum tadabburi, masih banyak hadis-hadis Nabi yang belum saya pelajari. Mulai dia sedikit sadar, tapi sifatul kibr masih muncul pada dia biasanya. Sampai ke tingkatan ketiga, tingkatan yang terakhir, barulah dia sadar, sesadar-sadarnya, kalau dia bukanlah seorang alim, dia adalah seorang yang masih sangat butuh terhadap ilmu syar'i, terhadap bimbingan para ulama, terhadap pelajaran-pelajaran para ulama, baik mutaqaddimin atau mutaakhirin. Baru dia benar-benar, ya Allah, saya enggak punya apa-apa, sekian banyak ilmu yang belum saya kuasai. Ini setelah dia lewati tingkatan pertama dan tingkatan kedua. Inilah tingkatan yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innama yakhsyallaha min ibadih al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah dari kalangan para ulama. Takut mereka. Mereka merasa belum pantas untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di sisi mereka. Tapi kondisi mengharuskan untuk mereka mengajarkan, membimbing umat ini. Mereka khawatir untuk berbicara taqawul bi ghairi ilm. Berbicara tanpa adanya atau tanpa didasari dengan ilmu syar'i. Mereka khawatir, orang-orang yang takut. Jenjang mutakabbirin, jenjang sombong sudah mereka lewati pada tahap pertama dan kedua, dan mereka menjadi orang-orang yang tawadhu. Yang inilah inti dari apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawadhu alillahi rafa'ah. Ini tingkatan yang ketiga. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala merendahkan dirinya karena Allah azza wa jalla, Allah akan mengangkat dia. Ini pada tingkatan yang ketiga sudah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang namanya talabul ilm mutafawitun sebagaimana disebutkan oleh Syekhun Al-Bukhari. Sehingga orang yang berada pada tingkatan pertama masih belum pantas untuk menyampaikan ilmunya. Begitu pula orang yang berada pada tingkatan yang kedua pun pada tingkatan yang ketiga sebenarnya mereka belum pantas untuk menyampaikan ilmunya, akan tetapi karena kondisi mengharuskan. Pada posisi yang ketiga ini kita lihat para ulama al-kibar yang kita pakai bimbingannya hingga saat ini. Syekhuna al-allamah Syekh Rabi ibn Hadi Umair, ini pada tingkatan ketiga sudah. Luar biasa, 90 tahun umur beliau. Putih jenggot beliau dengan karya-karya para ulama. Syekhuna Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah wara'ah. Syekhuna Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wara'ah. Mereka yang berada pada posisi yang ketiga, yang mana pada majelis-majelis yang ada, bukan sekali saya mendengar mereka mengatakan, aku tidak pantas untuk menyampaikan apa-apa kepada kalian. Akan tetapi min babit tadzkir, min babil muraja'ah, min babil mudzakarah. Ini ketawaduan yang ada di sisi para ulama kita. Enggak pantas. Dan mereka merasa untuk tidak pantas. karena sifat rendah diri yang mereka miliki. Tapi pihak ini yang saya sebutkan tadi menganggap pihak pertama atau tahapan pertama, tingkatan kedua semua harus mengajar, nggak boleh dinonaktifkan. Apalagi ada seorang yang berasal dari Yaman, lahir di Yaman, dinonaktifkan, disuruh berdagang, kata dia. Ya subhanallah, ittaqillah ya akhi. Ini semua disebabkan karena hawa nafsu. Ya'taqidun, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Utsaimin di banyak syarah beliau dalam membantah para ahlul ahwa atau membantah sebahagian fuqaha yang memiliki penakwilan yang nyeleneh. Ya'taqidun qabla ayyastadillu. Mereka sudah berkeyakinan sebelum mereka mencari dalil. Jadi mereka sudah punya satu hal yang mereka yakini. Itu adalah keyakinan yang harus dibela. Ketika ada dalil, ketika ada fatwa, ketika ada bimbingan yang mengatakan itu adalah kesalahan, mereka enggak bisa, berat untuk mereka tinggalkan. Berbeda dengan kondisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun. Mereka mencari dalil dulu, mencari fatwa dulu, mencari taujihat dulu dari para ulama, kemudian baru menghukumi permasalahan yang terjadi, permasalahan yang ada. Inilah yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita berakidah, meyakini sesuatu dulu kemudian mencari dalilnya. Ini yang saya katakan di beberapa majelis, mencari pembenaran. Bukan yang dicari adalah al-haq atau kebenaran. Pembenaran, pembelaan dari apa yang mereka yakini. Ini sebuah kesalahan. Seharusnya cari dulu fatwa para ulama. Dalam permasalahan yang terakhir ini misalkan, fitnah yang terjadi, lihat dulu bimbingan para ulama apa. Setelah itu baru kita hukumi, inilah yang zalim, inilah yang mazlum. Tapi kalau dari awal sudah dihukumi, ini pihak-pihak yang zalim, ini pihak yang mazlum, belum ada fatwa, belum ada arahan, apalagi yang dituduhkan kepada para masyayikh al-fudala adalah sesuatu yang jauh dari kenyataan, jauh dari al-waqi'. Maka ini tambah lagi menunjukkan sesuatu yang keliru dan tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, melanjutkan sedikit faedah dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita, dari apa yang berkaitan dengan apakah seluruh orang yang telah menuntut ilmu syar'i wajib untuk mengajar dan berdakwah. Kemudian yang dibawakan adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku kepada muslimin walaupun satu ayat. Maka saya secara pribadi mengatakan kepada orang yang berstatement dan menyatakan hal tersebut, pelajarilah apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam menjelaskan hadis ini. Balighu anni walau ayah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Saya menyarankan dia untuk mendalami, mempelajari apa yang telah disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang telah saya isyaratkan di awal, bahwasanya seorang yang memiliki ilmu yang tidak bermanfaat, kita tidak boleh mengambil ilmunya. Kita tidak boleh mengambil ilmunya. Seperti seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong, suka membanggakan dirinya, mengangkat-ngangkat dirinya. Kita tidak diajarkan dan tidak diperkenankan untuk mengambil ilmu dari orang-orang semacam ini. Karena warid dari a'immatus salaf yang diambil oleh para talabatul ilm, para penuntut ilmu, bukan hanya sekedar riwayat, bukan hanya sekedar hadis-hadis yang dia sampaikan, faedah-faedah ilmiah yang dia sampaikan, bukan hanya itu. Itu na'am, iya, bahagian dari ilmu yang kita ambil. Akan tetapi jangan lupa dari sisi yang lain. Yang kita ambil dari seorang syekh, dari seorang guru, dari seorang ustaz adalah adab yang dia miliki. Bagaimana ketika seorang yang mengajar ilmu syar'i, seorang yang diangkat menjadi seorang da'i, tidak fasih di dalam membaca Al-Quran? Bagaimana jika seorang yang diangkat sebagai seorang da'i memiliki khianat di dalam muamalahnya? Sekian banyak orang, sekian banyak korban didustai dalam muamalah duniawiyah. Artinya dia belum beramal dengan ilmu yang telah dia miliki. Lihatlah urutan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-ilm, al-amal, setelah itu baru berdakwah. Kalau dia tidak beramal, apakah pantas untuk berdakwah? Silahkan jawab, wahai saudaraku. Kalau dia belum beramal dengan ilmunya, ma'ruf di kalangan ikhwan, ma'ruf di kalangan muslimin bahkan, dia adalah seorang khain, seorang kadzab, pantas diambil ilmunya? Boleh untuk kita pakai untuk dia berdakwah, dijadikan sebagai da'i, dijadikan sebagai mu'dir, ma'ahad? Jangan ikuti hawa nafsu, ya akhi. Sekian banyak permasalahan-permasalahan telah kita lewati di kota Al-Madinah. Sekian banyak nasihat telah masuk ke antum. Ini saya tujukan kepada dia sebenarnya, karena saya bukan 1-2 tahun bersama dia. Saya kenal baik siapa dia. Akan tapi wallahu ta'ala alam, kenapa dia berubah seperti ini. Kalau antum mau tahu orangnya, cari pamflet Selasa, Rabu, Kamis. Dia mengadakan kajian dengan tema pentingnya dakwah tauhid atau yang semisalnya, saya kurang hafal. Walhasil, dari apa yang telah disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya mereka, orang yang berilmu, haruslah mengamalkan ilmu yang ada di sisinya. Ketika sudah mengamalkan, dia harus menyadari, dia menjadi qudwah, panutan bagi mad'unya, bagi matbu'nya, orang-orang yang mengikuti dia. Maka sehingga tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak ada amal dari ilmu yang telah dia miliki, pantas untuk tidak diangkat sebagai da'i. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari penjelasan ringkas ini menunjukkan kepada kita pentingnya ar-ruju' ilal akabir, kembali kepada para ulama al-kibar, berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Kembali kepada para ulama, apa nasihat mereka, apa wejangan mereka, apa fatwa mereka, apa penjelasan-penjelasan mereka terhadap ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena jika kita memahaminya sendiri, kita akan melenceng dari tariqul haq. Kita akan melenceng dari jalur kebenaran. Tidak akan selamat. Karena yang kita andalkan adalah diri kita, yang maha lemah, yang maha tidak mengetahui, yang maha jahil. Dzaluman jahula. Ini kondisi manusia. Maka ketika kita menafsirkan ayat dengan diri kita sendiri, pemahaman kita sendiri, maka kita akan halak, hancur, binasa kita. Oleh karenanya kembalilah kepada tafsir, penjelasan para ulama. Jangan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya akhi dengan apa yang ada di hawa nafsu antum. Jangan kesakit hatian ketika antum dinonaktifkan, dibangkitkan dengan amarah, berniat untuk membalas dendam sambil memiliki statement-statement tertentu. Kapokmu kapan? Ini tujuannya jelas, untuk membalas dendam. Bukan hak lagi yang dia cari sudah, bukan kebenaran lagi yang dia tuju. Yang dia targetkan adalah bagaimana musuhnya hancur, bagaimana musuhnya terjatuh, tidak dihargai lagi oleh salafiyin. Tidak pantas seorang muslim menjatuhkan harga diri orang lain. Tiga yang sering saya ulang dalam majelis-majelis yang ada, yang dimiliki oleh seorang muslim, haram. Darahnya haram untuk ditumpahkan, hartanya haram untuk dirampas, harga dirinya haram untuk dijatuhkan. Maka jadikanlah ya akhi kesakit hatian antum sebagai obat penawar dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di majelis kali ini. Selebihnya ada beberapa pertanyaan yang insyaallah ta'ala bisa kita jawab secara ringkas. Afwan, bagaimana cara seorang anak kecil menasihati orang yang lebih tua? Dan biasanya anak kecil tatkala menasihatinya lalu ia abaikan saja. Jazakallahu khairan kathiran. Amin wa iyyakum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan dari golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "man lam yarham saghirana." Siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil, "wa lam yuwaqqir kabirana," dan tidak menghormati orang-orang tua. Sehingga ketika ada seorang anak kecil yang mungkin berilmu, masih berada di tingkatan pertama dalam talabul ilm, mungkin dianggap semua yang dilakukan oleh ayahnya adalah satu yang salah, semua yang dilakukan oleh pamannya adalah satu yang salah, karena dia memiliki gambaran seluruh ilmu sudah dia kuasai, masih tingkatan pertama tadi. Maka hadis Nabi SAW ini yang penting untuk antum pahami, harus adanya penghormatan kepada orang tua. Enggak boleh langsung mengingkari, apalagi sampai membuat sakit hati orang tua, atau paling tidaknya orang yang lebih tua dari antum, walaupun bukan orang tua kandung. Maka nasihatilah dengan cara yang baik. Kalaupun sesuatu yang harus, maka sampaikanlah kepada orang-orang yang dekat dengan para orang tua tersebut. Karena kebiasaan atau tabiat dasar seorang manusia jika menerima sebuah nasihat dari seorang yang lebih muda adalah sesuatu yang sulit. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Afwan, ana mau tanya, jika seorang bersin ketika sholat, apakah dia diwajibkan untuk membaca alhamdulillah? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Tidak perlu membaca alhamdulillah, karena inna fi sholati la syughla, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Di dalam sholat itu kita sibuk dengan bacaan-bacaan Al-Fatihah, mendengarkan imam dan yang seterusnya. Maka kita ketika bersin diam saja, bukan tempatnya untuk melafadzkan kalimat alhamdulillah, kecuali di luar sholat setelah salam. Maka itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun di dalam salat, warid dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk seorang diam, karena seorang yang melafadzkan alhamdulillah akan dibalas oleh orang lain dengan yarhamukallah, akan terjadi keributan di dalam salat, dan ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bissawab.